Beres bos, sok wae bos. Iya bos, kegiatan ya. Yang lagi rindu-rindu sama pacarnya, tangan kepala di rindu sahabat kamu semuanya. Thank you.